إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله Azakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar, dan kita masih pada penjelasan tentang tafsir surat Al-Baqarah. Ya, kemarin atau pertemuan terakhir kita berhenti pada ayat yang ke-145, ya. Maka sekarang kita masuk ke ayat yang ke-146. Ya, kita seperti biasa ya untuk berlatih, ya untuk berlatih membaca, ya diharapkan akan ya meningkatkan kemampuan kita di dalam membaca ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan apa hukum-hukum tajwidnya. Baik, kita buka dengan al-isti'adzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ولكل وجهة هو موليها إدغام بغنة ديتهان دو حركات دي ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا يا همزة يا dia sifatnya tertahan ya suara dan nafasnya أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون عم ya juga ditahan ya sepanjang dua harokat dimasukkan ke hidung. وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس situ ada tanda lam alif ya, jadi jangan berhenti di situ ya, karena yang setelahnya masih berkait dengan yang sebelumnya. لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ya cukuplah, silakan. Siapa yang mau mencoba untuk membaca ayat yang pertama tadi 146. Ya, Ombol, coba. Siapa? Ya. Lanjut, silakan ayat yang setelahnya. Alhamdulillahirabbika fala takunanna minal kayak seperti nunnya seperti mim gitu deh. Ya fala takuna hamas fala takunanna minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Ya. Ayat selanjutnya silakan. Ya. A'udzu billahi. Dzal kayaknya a'udzu ya. Mainak ya tibikumullah aynama aynama satunu ya'ti bikumullah ya'ti bikumullah ya'ti bikumullah ya riba aynama satunu ya'ti bikumullah jami'an ya innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya, lanjutkan silakan, siapa yang mencoba? Ya, coba Sofi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Lamnya pendek, fawalli wajh. Fawalli wajhaka. Shatral masjidil haram. Terus wa innahu lal haqqu ya wa innahu lal haqqu min rabbik ya. Panjang ini siapa nih? Yang terakhir silakan siapa? Abu Jati mencoba. Kama arsalna fikum fikum ya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum baca ini ya. Belum. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya. Baik, kita masuk ke tafsir dari al-musannif rahimahullah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan al-kitab mereka mengenalinya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, dan sesungguhnya sekelompok dari mereka ahlul kitab benar-benar menyembunyikan al-haq dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ya, demikian kurang lebih ya terjemah dari ayat ini. Sekarang kita baca penjelasan dari al-musannif rahimahullah. Alladzina a'tainahumut tawrata wal injila min ahbaril yahudi wa ulama'in nasara ya'rifuna muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil dari kalangan rahib-rahib ulama-ulama al-Yahud dan ulama-ulama Nasara, mereka ya'rifuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi awsafihi al-madhkurati fi kutubihim, dengan sifat-sifatnya yang tertera di dalam kitab-kitab mereka. Mithla ma'rifatihim bi abna'ihim, seperti pengenalan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Jadi tidak tersamarkan al-haq pada mereka, khususnya para ulama al-Yahud wan Nasara. Iya. Hanya saja sebagian dari mereka Allah katakan layaktumun al-haq, menyembunyikan al-haq. Sebagian yang lain beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sebagian yang lain yang banyak jumlahnya adalah para muqallidun, para pentaklid. Mereka enggak kenal, enggak faham Alkitab. Demikian. Ya, mereka keadaan ahlul kitab terbagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama yang mereka menyembunyikan al-haq dalam keadaan tahu, dan golongan yang kedua tahu al-haq kemudian mereka mengimaninya dan apa? Mengikrarkannya dan apa? Menyampaikannya, bersyahadat dia. Ya. Dan yang lain dalam kondisi tetap di atas kekufurannya dengan sebab taklidnya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ungkapan ini ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenalinya sebagaimana mengenali anak-anaknya, kata beliau, wal arab kanat tadribul mathala fi sihhati syai' bihadza. Orang Arab biasanya membuat ya satu permisalan atas kebenaran sesuatu dengan ucapan ini, mengenalinya seperti mengenali anak-anaknya, sudah dijadikan sebagai apa? Mathal, permisalan untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu itu hak. Iya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau radhiyallahu anhu pernah suatu hari bertanya kepada Abdullah bin Salam, yang beliau adalah termasuk ya tokoh Yahudi yang berilmu, yang dia masuk Islam. Pernah beliau ya Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Abdullah bin Salam ya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri dan sifat beliau alaihi salatu wasalam. Maka Abdullah bin Salam menjawab, ana a'lamu bihi minni bibni, saya lebih kenal dengan Rasulullah daripada kepada anakku sendiri. Maka sebagian orang bertanya, falima? Qala walima? Kenapa demikian? Maka kata beliau, li'anni lastu asyukku fihi annahu nabi, karena aku sedikit pun tidak ragu bahwasanya beliau benar-benar nabi. Sifat-sifat yang tertera di dalam apa? At-Taurat persis sekali dengan apa yang beliau dapat diri dari Nabi kita alaihi salatu wasalam. Fa amma waladi, adapun anak saya, fala'alla walidatuhu khanat, bisa jadi ibunya berkhianat. Dia berhubungan dengan apa? Orang lain. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhum mencium beliau radhiyallahu taala anhuma. Kita lanjutkan di sini, wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna sidqah. Dan sekelompok dari mereka ahlul kitab benar-benar menyembunyikan al-haq. Wa hum ya'lamuna sidqah, dalam keadaan mereka mengetahui kebenarannya, wa thubuta awsafih, dan tetapnya sifat-sifat beliau alaihi salatu wasalam di dalam kitab mereka. Dan orang-orang yang mereka tahu al-haq kemudian mereka menyembunyikannya, bahkan menentangnya, maka kondisi mereka dalam keadaan goncang. Ya, urusan mereka menjadi apa? Carut marut. Ya. Sebagaimana keadaan mereka kaum musyrikin yang mereka mengingkari apa? Kebangkitan. Ya. Mereka dalam kondisi fi amrim barij. Dalam kondisi apa? Amrim barij, goncang urusan mereka. Ya, demikian keadaan setiap orang yang dia menolak al-haq. Al-haq yang dia tolak adalah sesuatu yang besar, maka kegoncangannya besar, dan terus demikian keadaannya, sehingga ketika telah sampai kepada kita al-haq dari Al-Kitab atau dari Sunnah, maka segera kita apa? Imani, kita terima, kita amalkan, agar menjadikan hati kita, jiwa kita menjadi tenteram dan tenang. Jangan kita apa? Menolaknya ya dengan sebab apa? Kebiasaan kaum kita, atau dengan sebab atifiyah kita, perasaan kita ya. Kemudian ayat yang setelahnya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtirin. Al-haq itu datangnya dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang ragu terhadap al-haq. Qala al-musannif rahimahullah, alladhi unzila ilayka ya Muhammad huwa al-haq min rabbik. Sesuatu, yakni al-kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, huwa al-haq min rabbik, adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Di sini ya rabbik, ya rububiyah khasah. Di sini Rabb disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini menunjukkan rububiyahnya khasah, bukan rububiyah yang amah. Kalau rububiyah amah semuanya dapat. Allah ciptakan, Allah kasih rezeki, Allah kasih kesehatan, dan bukan itu yang dimaukan dalam ayat ini. Karena disandarkannya rububiyah di sini kepada siapa? Makhluk terbaik, hamba yang paling sempurna ubudiyahnya, Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini maksud dengan rabbik di sini apa? Rububiyah khassah. Yakni Rabbmu yang senantiasa menjagamu, mendukungmu, menolongmu. Iya. Fala takunanna minasyakina fih. Maka sekali-kali janganlah engkau tergolong kepada orang-orang yang ragu terhadap al-haq. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan juga ulama yang lain, bahwasanya al-khitabu lin-nabi, arah pembicaranya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, tapi wal muradu ummatuh, tapi yang dimaukan siapa? Umatnya. Karena tidak tergambar sedikit pun bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ragu kepada apa yang Allah turunkan alaihi salatu wasalam. Iya, sehingga arah pembicaraannya adalah kepada umatnya yang mungkin sebagian mereka terkenai keraguan dengan beragam syubhat yang ditebarkan oleh siapa? Ahlul kitab. Di antaranya terkait dengan apa? Masalah kiblat. Ya. Kemudian ayat yang setelahnya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Masing-masing memiliki arah kiblat yang dia beribadah menghadapkan kepadanya, menghadapkan wajahnya kepadanya. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian kaum mukminin, kaum muslimin berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera menerima al-haq. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian mati, ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kalian semuanya, membangkitkan kalian semuanya. Dimanapun kalian mati, dalam kondisi apapun jasad kalian, apakah ya ditelan oleh binatang buas atau hancur di tengah lautan, pasti Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha berilmu dan maha mampu mengumpulkannya. Inna allaha ala kulli syai'in qadir, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Ya, kemudian kita baca penjelasannya dari Al-Mufassir rahimahullah. Walikulli ummatin minal umami qiblatun yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatih. Bagi setiap umat, dari umat-umat, umat Yahudi, umat Nasrani, umat Islam, masing-masingnya memiliki qiblat yang ia menghadapkan wajahnya kepadanya. Ya, di dalam apa? Salat-salatnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, menukilkan ucapannya Abu Aliyah rahimahullahu taala. Kata Abu Aliyah, lil yahudi wijhatun huwa muwalliha. Orang Yahudi punya kiblat yang mereka ketika beribadah salat menghadap kepadanya. Walin nasara wijhatun huwa muwalliha. Demikian pula orang-orang Nasrani memiliki arah kiblat yang mereka apa? Menghadapkan kepadanya ketika salat. Wahadakum antum ayyatuhal ummah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tunjuki kalian wahai umat Islam, lil qiblah, kepada qiblat, allati hiya al qiblah, yang itu sebenar-benar apa? Qiblat. Adapun qiblat-qiblat lain ya selain apa? Al-Ka'bah, itu di atas kebatilan. Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kaum mukminin, kaum muslimin kepada qiblat yang sebenarnya. Allah pilihkan ya kiblat yang terbaik ya bagi mereka. Ya. Yang semisal ini ya juga dalam masalah hari penentuan hari raya orang-orang Yahudi karena mereka suka berjidal dan mendebat para nabinya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak tunjuki kepada hari yang paling mulia dan agung, yaitu hari Jumat. Ya, orang-orang Yahudi dapat hari Sabtu, orang-orang Nasrani dapat hari Ahad. Adapun umat Islam, Allah tunjuki kepada hari Jumat. Ini ummatan wasata, umat terbaik, ya. Umat apa? Pertengahan. Ya. Kita lanjutkan penjelasan dari Al-Musannif rahimahullah. Fabadiru ayyuhal mu'minuna mutasabiqina ila fi'lil a'mali shalihati allati ja'akum biha dinul Islam. Maka karena kalian sudah Allah tunjuki kepada al-haq, hendaknya kalian bersegera wahai kaum mukminin berlomba-lomba untuk berbuat amal saleh yang dibawa oleh agama Islam ini. Ya, jangan apa? Menunda-nunda setelah sampai al-haq kepadanya, sehingga hukumannya ia terhalang, enggak bisa apa? Melakukan al-haq tersebut. Iya. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, wal murad al-mubadara ila al-qabul. Ini maksud di sini dengan perintah untuk bersegera adalah bersegera menerima al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam masalah apa? Kiblat ini. Dan juga yang lainnya dari al-haq. Wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamati min ayyi mawdi'in kuntum fih. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian, membangkitkan kalian di hari kiamat dari tempat manapun kalian berada. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah. Ya, inna dzalika fi kitab. Semuanya ada dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tidak akan mungkin diubah, diganti, apalagi dihapus. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafid. Kami sungguh telah mengetahui apa yang dimakan oleh bumi dari jasad-jasad mereka. Ya, wa 'indana kitabun hafid, dan di sisi kami ada buku catatan Lauhul Mahfuz yang terjaga. Ya. Kemudian dikatakan di sini, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk berbuat segala sesuatu. Adapun kita hamba, ya, serba lemah, makhluk, ya, banyak hal yang kita tidak mampu, ya. Dan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Allah bersih dari kelemahan dan ketidakmampuan. Kemudian ayat yang setelahnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wama Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari arah manapun kau keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, karena sesungguhnya itu adalah al-haq yang datang dari Rabbmu. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak akan lalai, tidak akan lupa dari apa yang kalian perbuat. Qala rahimahullah, wa min ayyi makanin kharajta ya Muhammadu musafira wa aradta as-salata fawajjih wajhaka nahwa al-masjidil haram wa inna tawajjuhaka ilayhi lahu al-haqqu thabitu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'maluna wa sayujazikum ala dhalik. Maka dari tempat manapun kalian keluar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika safar kemudian kau hendak salat, maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Bagi mereka-mereka yang bisa melihat apa? Ka'bah, maka dia hadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Adapun bagi mereka-mereka yang jauh tempatnya di negeri-negeri lain yang sulit untuk dia menghadapkan wajahnya pas ke arah kiblat, maka ke arah kiblatnya yang memungkinkan untuk dia sholat menghadap apa? Ka'bah, maka dihadapkan kepada Ka'bah. Kalau tidak, ya ke arah Ka'bah. Wa inna tawajjuhaka ilaihi lahu al-haq, karena sesungguhnya menghadapkan wajahmu ke arah kiblat itulah al-haq yang thabit, tetap dari Rabb semesta alam. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sekali-kali lalai dari apa yang kalian perbuat. Ya. Wa sayujazikum ala dzalik, dan Allah kelak akan membalas kalian atas segala apa yang kalian perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau perbuatan kalian baik, maka balasannya baik, dan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minimalnya 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanah falahu ashru amthaliha. Siapa yang dia berbuat kebaikan, apa saja kebaikannya? Mau zikirkah, sholatkah, puasakah, sodakohkah? Ya, falahu ashru amthaliha, maka bagi dia mendapatkan 10 kali lipat dari apa yang dia perbuat. Ini minimal, minimal. Kalau ternyata dia di dalam berbuat ya jujur, ikhlasnya sempurna, mutaba'ahnya sempurna, bisa dilipatkan lebih dari itu, menjadi 700, menjadi lebih dari itu. Allah Subhanahu wa taala sangat luas apa karunia-Nya. Adapun kejelekan ya Allah balasi setimpal dengannya 1:1. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kalau seandainya seseorang ya binasa dia, padahal rahmat Allah, fadilah Allah begitu luas ya, kebaikan dilipat gandakan, kejelekan tidak, kemudian dia celaka, berarti dia bukan orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan orang yang pandai memanfaatkan kesempatan untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ayat yang setelahnya, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan dari arah manapun kau keluar, maka palingkanlah wajahmu atau arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 kali perintah untuk apa? Menghadap Masjidil Haram. Sebagian ulama rahimahumullah al-mufassirun menjelaskan hikmahnya. Ya, sebagian mengatakan kenapa di sini diulang sebanyak 3 kali, wa min haitsu kharajta fawalli, wa min haitsu kharajta fawalli, wa haitsu ma kuntum fawallu. 3 kali. Ya, sebagian menyatakan bahwasanya hikmahnya adalah ta'kidun li'annahu awwalu nasikhin waqa'a fil Islam 'ala ma nassa 'alaihi Ibnu Abbas wa ghairuh, sebagai bentuk penekanan dan penguat karena ya perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah awal nasikh penghapus hukum di dalam syariat ini. Ya, di dalam al-Islam sebagaimana itu ditegaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dan selainnya. Sehingga karena awal mula ya penghapusan hukum dalam Islam, maka ditekankan ya sampai 3 kali agar mereka manusia kaum muslimin meyakininya, bahwasanya ini benar-benar hak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain menyatakan bahwasanya hikmahnya adalah bahwasanya itu munzalun ala ahwal, masing-masingnya diterapkan sesuai dengan keadaannya. Bagaimana penerapannya? Maka kata mereka, fal amru al awwal liman huwa musyahidul Ka'bah. Perintah yang pertama untuk manusia atau kita menghadapkan wajahnya ke Ka'bah adalah bagi siapa saja yang memang melihat Ka'bah. Iya, melihat Ka'bah yang dia berada di Al-Masjid Al-Haram. Wathani, kemudian perintah yang kedua untuk kita mengarahkan wajah kita ke Al-Masjid Al-Haram adalah liman huwa fi Makkah ghaiban anha. Bagi siapa saja yang berada di Makkah tapi dia tidak apa? Melihat Ka'bah. Sama juga, arahkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram. Wa thalithan, perintah yang ketiga, liman huwa fi baqiyatil buldan. Perintahnya tertuju kepada mereka-mereka yang ada di negeri-negeri lain. Hadapkanlah ya wajah kalian ketika sholat, bahkan ketika berdoa ya ke arah Al-Masjidil Haram. Jadi yang hak adalah bahwasanya doa juga arahnya ke Ka'bah, ke Al-Masjidil Haram. Karena sebagian mereka ahlul bid'ah menyatakan bahwasanya ketika ahlus sunnah berdalil, ya berdalil bahwasanya seorang yang dia berdoa ya menghadapkan atau mengangkat tangannya ke langit, ya ini sebagai dalil dan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arasy-Nya. Maka kata mereka bukan. Maksudnya adalah bahwasanya langit itu sekedar apa? Kiblatnya orang yang berdoa. Ini keliru, kebatilan. Ya, kiblat ya Ka'bah, Al-Masjidil Haram, baik dalam salat ataupun di dalam doa sama. Itu kebatilan yang dilontarkan oleh mereka ahlu syubhat. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Dikatakan di sini, "Wa min ayyi makanin kharajta ya Muhammadu fatawajjah ila al-Masjidil Haram wa haitsuma kuntum ayyuhal muslimun bi ayyi qatrin min aqtaril ardi fawallu wujuhakum nahwal Masjidil Haram." Maka di tempat manapun engkau keluar ya Muhammad alaihi salatu wasallam, maka arahkanlah wajahmu ke Al-Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, kemudian dari arah manapun wahai kalian kaum muslimin, bi ayyi qatrin min aqtaril ard, di sudut manapun dari sudut-sudut bumi ini, fawallu wujuhakum nahwal Masjidil Haram, maka arahkanlah wajah-wajah kalian ke Al-Masjidil Haram. Iya, khususnya ketika apa? Salat yang wajib. Adapun salat di atas kendaraan ya sudah kita apa? Lewatkan. Ya ada udzur ya untuk seseorang salat ya tidak menghadap Al-Masjidil Haram karena adanya masyaqqah. Ini khusus pada salat sunnah ya yang dilakukan di atas apa? Tunggangan. Likai la yakuna lin-nasi al-mukhalifina lakum ihtijajun 'alaikum bil-mukhasamati wal-mujadalah. Ini di antara hikmahnya. Ya, dipalingkannya apa? Arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah yang ada di Al-Masjidil Haram. Likai la yakuna lin-nasi, agar jangan sampai ada bagi manusia, khususnya mereka-mereka yang menyelisihi agamamu, ihtijajun 'alaikum hujjah. Ya, alasan untuk mendebat kalian, bil mukhasamah wal mujadalah, dengan perdebatan dan juga apa? Jidal. Ya. Adapun mereka-mereka dari kalangan siapa? Ahlul Kitab, Al-Yahud wan Nasara, mereka mengetahui di dalam kitab mereka bahwasanya arah kiblat akan dipindahkan ya ke Al-Ka'bah. Sehingga seandainya Rasulullah dan kaum muslimin tetap sholatnya ke Al-Masjid ke Baitul Maqdis, maka mereka akan mendebat. Ya, di dalam kitab kami kalian sholatnya berpindah ke arah Al-Ka'bah. Tapi kenapa kalian tidak pindah? Sehingga apa? Terputus hujah mereka. Ya. Demikian pula sebagian mereka orang Arab ada yang mendebat, ya. Mereka katanya Muhammad alaihi salatu wasallam ya mengikuti agamanya Nabiullah Ibrahim. Tapi kenapa dalam sholat apa? Menghadap Baitul Maqdis, Allah arahkan ke Al-Ka'bah. Hujah mereka apa? Runtuh. Ya, illal ladzina zalamu minhum, kecuali yang zalim dari mereka. Sebagian mereka menyatakan Muhammad ya sudah mengarahkan kiblatnya ke kiblat kita, ke Al-Masjidil Haram. Sebentar lagi mereka atau Muhammad alaihi salatu wasallam akan kembali kepada agama kita, agama apa? Kesyirikan. Demikian ya jidal debat yang batil dari mereka siapa? Musyriki Al-Arab, kaum musyrikin Mekah ketika itu. Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Al-Musannif rahimahullah di sini, agar jangan sampai ada hujah ya bagi mereka Al-Yahud, Ahlul Kitab dan juga kaum musyrikin Arab atas kalian. Ba'da hadza tawajjuhi ilaih, setelah ya pemalingan arah kiblat ini ke Al-Masjidil Haram. Illa ahlal zulmi wal inadi minhum, kecuali orang-orang yang zalim dan penentang memang di antara mereka. Fa sayadhilluna ala jidalihim, maka mereka tetap saja akan mendebatmu. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni, maka sekali-kali janganlah engkau Nabi alaihi salatu wasalam dan juga para sahabat yang bersamanya takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata sebagian ahli tafsir ya rahimahullah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, fala takhafuhum wa khafuni, ini tahqir li sya'nihim, untuk meremehkan urusan mereka. Mereka itu enggak ada apa-apanya. Hujah mereka itu dahidhah, runtuh, hancur. Iya, enggak ada kekuatan sedikit pun. Sehingga apa? Jangan dipedulikan. Iya. Jangan di apa? Hiraukan, buang, lempar jauh-jauh. Iya. Jangan takut dengan apa mereka, ya. Wajtinabi fala takhafuhum wa khafuni bimtithali amri, maka jangan sekali-kali kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku dengan apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahku. Wajtinabi nahyi, dan menjauhi larangan-laranganku. Walikai utimma ni'mati 'alaikum, dan juga agar aku sempurnakan nikmatku atas kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bi ikhtiyari akmalish syara'i' lakum, dengan Allah Subhanahu wa taala pilihkan ya untuk kalian syariat yang paling sempurnanya dalam segala sisi. Ya. Wa la'allakum tahtaduna ila al-haqqi was-shawab, dan agar kalian tahtadun, terbimbing kepada al-haq ya dan juga kepada kebenaran, di antaranya kepada kiblat yang sahihah, ya. Yeah. Masih ada waktu? Masih ya? Kemudian ayat yang setelahnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana Allah juga subhanahu wa ta'ala mengutus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian yang membacakan atas kalian ayat-ayat kami, menyucikan kalian, mengajarkan kepada kalian al-kitab dan juga al-hikmah sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan juga Allah ajarkan kepada kalian apa-apa yang dahulu kalian tidak mengetahuinya. Ini kenikmatan berikutnya dari Allah. Setelah sebelumnya Allah bimbingkan kaum mukminin, kaum muslimin kepada kiblat yang hak, Allah ingatkan nikmat berikutnya, yaitu apa? Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab diutusnya beliau alaihi salatu wasallam, kaum mukminin keluar dari kegelapan kesyirikan kepada tauhid, kegelapan bid'ah dari apa? Kepada sunnah, kegelapan kemaksiatan kepada at-ta'ah, kegelapan akhlak-akhlak yang hina dan rendah kepada akhlak-akhlakul karimah, yang tadinya lebih jelek dan buruk dari binatang ternak menjadi para auliyaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya adalah orang-orang yang bodoh jadi para ulama penerus ya Nabi alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam tafsirnya di sini, kama an'amna 'alaikum biistiqbalil ka'bati arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikumul ayatil mubayyinati lil haqqi minal batili. Maka sebagaimana kami telah memberikan nikmat atas kalian dengan apa? Istiqbalil ka'bah, salat menghadap Ka'bah. Ini nikmat yang besar dari Allah yang patut disyukuri. Arsalna fikum, juga kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian, ya, dari bangsa manusia. Ini tentunya akan memudahkan untuk kita apa, meneladani rasul tersebut. Seandainya rasulnya Allah jadikan dari malaikat, ya sulit kita meneladaninya. Kita akan berhujah, dia kan malaikat, saya tidak akan mungkin bisa apa, mengikuti, ya, dia dalam apa, ibadah. Iya. Yatlu 'alaikumul ayatil mubayyinah, yang nabi ini, rasul ini membacakan atas kalian ayat-ayat yang mubayyinah, menjelaskan dan membedakan antara al-haq dengan kebatilan. Yang tadinya mereka iya enggak tahu al-haq, iya, enggak bisa membedakan mana al-haq mana al-batil, maka dengan diutusnya rasul menjadi terang, mereka memiliki lentera yang dengannya bisa apa? Membedakan mana al-haq mana al-batil. Nikmat ini yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya kehidupannya gak jauh dengan kehidupan binatang ternak, iya, berubah total menjadi kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Wa yutahhirukum min danasi syirki wa su'il akhlak, dan nabi tadi menyucikan kalian dari kotoran syirik dan juga buruknya akhlak. Jadi kesyirikan kotoran yang menempel, melekat pada hati-hati, itu jauh lebih buruk daripada kotoran-kotoran hissi badan. Wa yu'allimukumul kitab wa sunnah, dan rasul juga mengajarkan kepada kalian al-kitab wa sunnah, wa ahkam syariah, dan hukum-hukum syariat. Wa yu'allimukum min akhbaril anbiya, dan juga memberitakan, mengajarkan kepada kalian tentang berita-berita para nabi, yang tentunya di situ apa? Ada fawaid, ada faedah yang sangat besar. Iya. Jadi kata para ulama, kisah-kisahnya orang soleh, ya, dari para nabi dan juga para pengikutnya, itu adalah jundun min junudillah, di antara pasukan-pasukan Allah yang bisa mengokohkan dan meneguhkan hati-hati kaum muslimin, kaum mukminin. Iya. Nabi sendiri alaihi salatu wasalam, ya, ketika berdakwah jelas ya banyak gangguan, perkara yang menyakiti hati beliau, fisik beliau banyak enggak terhitung. Ya, Allah hibur ya dengan apa? Allah sebutkan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratu liulil albab, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang punya lub, hati yang hidup, ya, akal yang sehat, ya. Kemudian dikatakan di sini, wa qasasil umamis sabiqah, dan kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, ma kuntum tajhalun, yang dahulunya kalian enggak tahu, enggak ngerti sama sekali tentang umat-umat terdahulu yang sebagiannya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Pembangkangan mereka kepada para nabinya, kaum Tsamud, kaum 'Ad, ashabur Rus dan yang lainnya. Banyak umat-umat yang Allah binasakan. Fir'aun, Qarun, Haman, Lut, kaumnya Allah binasakan. Ada ibrah, ada pelajaran ya di dalamnya bagi kita kaum muslimin, agar kita apa? Tidak mengikuti jejak-jejak mereka sehingga kita dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Mungkin ini yang bisa kita bacakan ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.